Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Qala imamul muslim, rahimahullah rahmatan wasi'ah, fi sahihihi, fi babi, fi kitabil iman, fi babil as-salawat. Babu bayanis salawatil lati hiya ahadu arkanil islam. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع زاوية صوته ولا نبقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alikhwatul kiram, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman, bab penjelasan bahwasannya salat fardu adalah merupakan satu daripada rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Qutaybah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Al-Thaqafi telah memberitahukan kepada kami Qutaybah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Al-Thaqafi. Ya. An Malik bin Anas, dari Malik bin Anas. Fima quri'a alaihi, daripada apa-apa yang dibacakan atas Malik bin Anas. Jadi ada beberapa cara untuk mengambil ilmu hadis, diantaranya dengan cara qira'ah. Seorang murid membaca di hadapan sang guru, kemudian guru mengizinkan dia meriatkan apa yang dibacakan tadi. An Abi Suhailin an Abi, ya, dari Abu Suhail, dari ayahnya. Annahu sami'a Talhata bin Ubaidillah yaqulu, sesungguhnya dia mendengar Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang mulia SAW, salah seorang daripada 10 orang masuk Islam, masuk surga, dalam satu hadis Talha bin Ubaidillah berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dari arah Najd, dari penduduk negeri Najd. Ya, Najd yang dimaksudkan di sini bukanlah Najd yang sekarang, yaitu daerah Riyadh dan sekitarnya, tapi Najd maksudnya adalah dari arah timur kota Madinah, maksudnya adalah daerah Irak dan sekitarnya, Kufah, Basrah. Datang dari Najd Tha'ir al-Ra'si, dalam keadaan rambutnya kusut masai, karena jauhnya perjalanan, mungkin dia baru pulang safar, baru ya tiba dari safarnya. Nasma'u dawiyya sawtihi, kami mendengar dawiya sautihi, suaranya yang tak jelas apa yang diucapkan. Wala nafqahu ma yaqul, tapi kami tak tahu dengan pasti apa yang diucapkan. Dawiyun adalah suara yang terdengar dari jauh. Ya, karena jauhnya dia, kita mendengar ada suara tapi tak tahu apa yang mereka bicarakan. Ini menunjukkan Talhah jauh dari orang tersebut, melihat orang itu berbicara tapi tak tahu apa yang diucapkan karena jauhnya jarak. Namanya dawiyun. Hatta dana min Rasulillah. Ya. Sehingga orang itu pun mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata dia bertanya kepada Nabi tentang Islam. Tentang apa itu Islam, apa syariat-syariatnya. Faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Ya, kata Nabi, salat 5 waktu sehari semalam wajib bagi engkau. Dalam Islam mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuhunna? Maka laki-laki bertanya, apakah ada bagi saya kewajiban salat lain selain daripada 5 waktu sehari semalam? Qala la, kata Nabi, tidak. Illa an tattawwa'a, kecuali kalau engkau ingin menambah salat-salat yang diwajibkan tersebut dengan salat tatawu', salat sunnah. Dari sinilah para ulama mengatakan tidak ada salat yang wajib ya di luar daripada salat 5 waktu sehari semalam. Karena itulah mereka tidak mewajibkan witir, tidak mewajibkan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Karena hanya inilah salat yang wajib Nabi wajibkan. Ya. Menurut kebanyakan para ulama, inilah salat yang diwajibkan 5 waktu sehari semalam. Sebagian mengatakan witir wajib, dan itu mazhabnya Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah membedakan antara wajib dan fardu. Dia wajib tapi tidak fardu. Ya. Menurut mereka wajib adalah datang dengan ketentuan, ya, dalil-dalil yang dia dhanniyut thubut. Itu menurut pendapat ulama-ulama Abu Hanifah. Jika dalil-dalilnya yang datang tidak sampai kepada tingkat qat'iyyut thubut, yang qat'i kebenarannya, maka dia wajib tapi tidak fardu. Ini hanya mazhab Abu Hanifah. Jumhur ulama, wajib itu adalah fardu, fardu itu adalah wajib, kecuali dalam bab haji. Dalam bab haji, maka ulama membedakan antara fardu atau rukun dan kewajiban haji. Rukun haji adalah perkara-perkara yang jika ditinggalkan hajinya batal, semacam wukuf, semacam tawaf ifadah. Kewajiban haji yang mana bila ditinggalkan dapat diganti dengan membayar kafarat dam. Ya. Sebagian ulama mewajibkan salat Idul Fitri dan semacamnya Idul Adha, tapi sifatnya bukan wajib, fardu ain, tapi fardu kifayah kata mereka. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Jadi kata Nabi, tidak ada kewajiban selain daripada waktu ini. Illa an tattawwa'a, kecuali jika engkau ingin menambah solatmu itu dengan solat, solat yang sunnah. Ya, di sini ulama mengatakan istithna illa, di sini munqati, terputus. Artinya enggak ada yang wajib. Namun jika engkau mau, silakan kerjakan solat sunnah. Itu tak wajib bagimu. Sebagian mengatakan muttasil. Ya, illanya, istithna'nya muttasil, maka maknanya kecuali jika engkau sudah mulai melaksanakan salat tatawu', wajib kau sempurnakan sampai tuntas. Ini mazhab sebagian ulama. Kata mereka, salat sunnah adalah sunnah tatawu', rawatib misalnya sunnah, namun kalau dia sudah bertakbir harus diselesaikan, menjadi wajib bagi dia menyelesaikan. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Nawawi mengatakan yang zahir dari mazhab Syafi'i tidak wajib untuk menyempurnakan. Sekiranya kita salat sunnah rawatib, kemudian ada sesuatu hal, kita batalkan, tak ada masalah, tak menjadi wajib. Sebagian mengatakan wajib untuk disempurnakan berdasarkan hadis ini, jika dipahami illanya, kecualinya di sini sebagai istithna muttasil. Ya, kata mereka tak ada seorang itu wajib baginya lebih daripada 5 kali sehari semalam, kecuali jika dia sudah mulai salat sunnah, wajib dia sempurnakan hingga selesai. Inilah mana illa an tattawwa', kecuali jika engkau salat sunnah kau selesaikan. Ini pendapat sebagian ulama, dan dalam mazhab Syafi'i ar-rajih tak ada kewajiban menyelesaikan salat sunnah. Jika dia batalkan tak mengapa. Kemudian laki-laki ini, faqala Rasulullah SAW, faqala, maka berkata laki-laki ini kembali, hal alayya ghairuhunna, apakah ada bagi saya kewajiban selain daripada itu? Ya. Maka berkata Rasulullah, illa antattawwa, tidak ada kecuali engkau yang melaksanakan sholat-sholat sunnah yang tak wajib bagimu. Berikutnya kata Nabi, wasiyamu syahri Ramadhan. Wajibat Islam berikutnya adalah engkau menjalankan puasa di bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan. Faqala hal alayya ghairuhu. Maka dia bertanya, apakah ada kewajiban atas saya selain daripada puasa Ramadhan itu? Faqala la illa antattawwa. Kata Nabi kembali, tidak ada kewajiban selain daripada puasa Ramadhan, kecuali jika engkau mau menambah dengan puasa-puasa sunnah lainnya. Puasa Arafat, puasa Ashura, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Syawal. Ini tak wajib. Ya. Dari sinilah ulama mengatakan tidak wajib puasa Ashura. Karena hanya puasa Ramadan sajalah yang diwajibkan oleh Nabi yang mulia SAW. Walaupun sebagian ulama menyebutkan dahulu Ashura adalah puasa yang wajib sebelum datangnya Ramadan. Mereka wajib mengerjakan puasa Ashura, itu yang datang pada tanggal 10 di bulan Muharram. 10 Muharram namanya Ashura, wajib dahulu sebelum datangnya Ramadan menurut sebagian ulama. Ketika datang Ramadan maka dia pun dihapuskan kewajibannya, jadilah Ramadan yang menjadi wajib. Faqala hal alayya ghairuhu. Kemudian kembali dia bertanya, apakah ada atas saya wajib bagi saya selain daripada itu? Ya, faqala la, kata Nabi, tak ada, illa anta tawwa, kecuali jika engkau ingin ya melaksanakan puasa-puasa sunnah. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata. Kemudian Rasul pun menyebutkan kepadanya tentang kewajiban zakat. Ya. Wajib bagi engkau berikutnya membayar zakat. Faqala hal alayya ghairuha. Laki-laki ini kembali bertanya, apakah ada selain daripada zakat ini yang wajib saya keluarkan? Qala la, kata Nabi, tak ada yang wajib selain zakat. Illa antattawwa, kecuali jika engkau ingin mengeluarkan sedekah-sedekah sunnahmu, seperti wakaf dan semacamnya. Ya, infak yang sifatnya tidak wajib bagi manusia. Ya, memberi jamuan tamu, memberi hadiah kepada orang-orang yang dicintai. Ya, ini bagian daripada ya amalan-amalan yang berkaitan dengan harta yang menurut kebanyakan ulama tidak wajib. Yang wajib hanyalah zakat semata. Walaupun sebagian ulama mewajibkan bagi seorang untuk memuliakan tamunya, ya, menjamu tamu, sebagian mewajibkan. Ya. Faqala hal alayya ghairuha, kemudian laki-laki ini bertanya, apakah ada kewajiban lain yang wajib bagi saya selain daripada zakat? Qala la, kata Nabi, tidak, illa antattawwa, kecuali jika engkau mengerjakan ya sedekah-sedekah lain. Ya, baik sifat-sifatnya wakaf ya dan semacamnya, menjamu tamu dan semacamnya. Qala, berkata Talha bin Ubaidillah, fa adbara ar-rajul. Kemudian laki-laki ini pun selesai, dia berpaling meninggalkan Nabi SAW. Wahuwa yaqul, dan dia berkata, wallahi, aku bersumpah demi Allah, la azidu ala hadha wala anqusu minhu, saya tidak akan menambah lebih daripada apa yang diwajibkan kepada saya, dan saya tidak menguranginya. Kata dia, demi Allah, saya tidak akan menambah lebih daripada apa yang saya dengar, yang Allah wajibkan atas saya, dan saya tidak akan mengurangi kewajiban-kewajiban tersebut. Faqala Rasulullah SAW, berkatalah Rasulullah SAW, aflaha in sadaq. Maka kata Nabi, dia pasti akan beruntung manakala dia jujur dengan ucapannya. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya orang yang mencukupkan diri dengan apa-apa yang Allah wajibkan saja akan beruntung, karena dia punya modal berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk surga walaupun dia hanya mencukupkan dengan kewajiban, dia akan beruntung. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, bukankah masih banyak perkara-perkara lain dalam syariat Islam? Tidak hanya yang wajib itu perkara yang disebutkan saja. Ada hal-hal lain, ya. Kewajiban berbakti kepada orang tua, kewajiban menafkahi anak, menafkahi istri, ya, dan seterusnya. Bukankah syariat Islam itu banyak? Jawabannya ya, syariat Islam itu banyak. Mengapa di sini Nabi SAW hanya menyebutkan tentang perkara-perkara berkaitan dengan sebagian rukun Islam? Mana kewajiban-kewajiban lainnya? Ya. Maka berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam riwayat yang terdapat di Sahih Bukhari dengan redaksi bahwasanya Nabi SAW setelah itu memberitahukan kepadanya berbagai macam syariat-syariat Islam lainnya. Tidak hanya ini, tapi ini yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Ya. Tidak hanya ini saja, tetapi ada hal-hal lain diterangkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun yang diriwayatkan oleh Talha adalah apa yang kita dengar saja. Ya. Dengan demikian, ya, maka Rasulullah tidak hanya menjelaskan kepadanya hanya ini saja. Ya, tapi hal-hal lain juga disebutkan, tapi tidak dimuat dalam riwayat Muslim ini. Ya, dalam riwayat Bukhari fa akhbarahu Rasulullah. Maka Rasulullah beritahukan dia bisyara'il Islam, dengan syariat-syariat Islam. Fa adbarar rajul wa huwa yaqul. Setelah diterangkan kepada Nabi panjang lebar tentang syariat Islam, laki-laki itu pun pergi berpaling meninggalkan Nabi dan dia berkata, wallahi la azidu wa la anqus mimma faradallahu ta'ala alayya syai'an. Saya janji bersumpah tidak akan menambah dan tidak mengurangi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas saya. Maka dengan demikian jelaslah bahwasanya tidak hanya ini saja yang Rasulullah ya wajibkan atasnya, tapi ada syariat-syariat lainnya yang tidak dijelaskan secara rinci. Ya. Ya, adapun di sini mengapa disebutkan tentang haji, ya. Sebagaimana kita terangkan bahwasanya boleh saja ketika itu haji belum lagi menjadi satu kewajiban, karena kewajiban haji itu baru saja diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Ya. Naam, tafadhal Syekh. Qala haddatsani Yahya bin Ayyuba wa Qutaibah bin Sa'id jami'an an Isma'il bin Ja'far an Abi Suhail an abih an Talhah bin Ubaidillah anin nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadits nahwa hadits Malik ghairu annahu qala fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ablaha wa abihi in sadaqa au dakhala al jannata wa abihi in sadaqa. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya, ya, dia berkata haddatsani Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id. Bukan hanya Qutaibah saja, tapi ada lagi yang memberitahukan kepada saya, yaitu yang bernama Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id perawi sebelumnya. Jami'an an Isma'il bin Ja'far. Semuanya mengambil riwayat daripada Isma'il bin Ja'far. Ya. Dari Isma'il bin Ja'far. Baru dari Abi Suhail, dari ayahnya. Ya. Yang sebelumnya daripada Anas, ini daripada Ismail bin Ja'far, dari ayah, dari Abi Suhail, dari ayahnya, dari Talha bin Ubaidillah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. bihadzal hadis dengan hadis yang seperti sebelumnya disebutkan. Nahwa hadisi Malik, sebagaimana hadis yang dibacakan atas Malik bin Anas. Ghaira annahu, tetapi dalam tambahan lafaz ini, redaksi yang disebutkan dalam riwayat ini, faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, aflaha. Ketika laki-laki itu berpaling, kata Nabi, dia akan beruntung. Wa abihi. Dan kata-kata wa abihi, kata para ulama, ya, bahwasanya kata-kata wa abihi adalah perkataan yang bukan termasuk ke dalam bentuk sumpah. Dan dalam Islam, bersumpah hanya boleh dengan nama Allah. Man halafa falyahlib billah. Yang bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka kata-kata abihi bukan sumpah, bukan demi ayahnya. Ya, sebagian mengatakan, ya, bahwasanya ini adalah perkataan yang orang Arab menyebutkannya dalam bentuk penekanan, bukan bermaksud dengannya sumpah. Kalau dia bermaksud sumpah, maka terlarang. Jika hanyalah merupakan ucapan untuk penekanan saja, maka dia tidak mengapa. Sebagaimana wa amrullah, ya, ini juga bukan termasuk sumpah menurut sebagian daripada ulama. Ya, tapi dia adalah merupakan kalamun yajri fi kalamil Arab bima'nal halaf, yang diucapkan oleh bangsa Arab untuk menekankan sesuatu semisal sumpah, tapi dia bukan sumpah. Jadi kata Nabi, aflaha wa abihi. Dia akan beruntung. Ya, wa abihi. Bukan demi ayahnya. Ya, tapi ini kata-kata penekanan. Sungguh benar-benar dia beruntung. In sadaqa, jika dia jujur dalam ucapannya. Tandanya jujur adalah dia mengerjakan apa yang didengar dengan sebenar-benarnya. Ya, kalau dia mengerjakan apa-apa yang Allah wajibkan itu dengan benar, dia akan beruntung. Au dalam riwayat lainnya, dakhalal jannah wa abihi. Dalam riwayat lainnya, bukan aflaha, bukan beruntung, dia pastikan masuk surga, sungguh. In sadaqah, jika dia jujur. Ini menunjukkan tentang, ya, kewajiban-kewajiban bila mana seorang mengerjakannya dengan benar, dengan sebenar-benar, ya, dengan sebenar-benarnya terpenuhi pada kewajiban tersebut, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Hal ini janji Allah SWT, Allah mewajibkan bagi mereka surga. Ya, karena mereka telah punya modal. Kewajiban itu adalah modal masuk surga. Adapun amalan-amalan sunnah itu adalah merupakan tambahan. Itu keuntungan lebih daripada modal. Bila seorang mencukupkan dengan apa yang Allah wajibkan saja, dia akan beruntung. Ya, beruntung masuk surga. Namun kata para ulama, ya, orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja, dalam sebagian perkataan ulama, sebagian perkataan Ahmad Hanbal rahimahullah, mereka ini ditolak kesaksiannya. Menunjukkan kurang akal. Bagaimana banyaknya keutamaan-keutamaan dalam agama Allah, dia hanya kerjakan yang wajib-wajib saja. Bahkan untuk mereka ditolak kesaksiannya. Itu pada masa mereka. Orang yang tak peduli dengan segala sesuatu selain daripada kewajiban, ditolak kesaksiannya. Menunjukkan akalnya yang kurang. Bagaimana dia tinggalkan segala macam keutamaan-keutamaan Allah berikan, berupa sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain. Cukup dirinya dengan kewajiban saja. Ya, ini menurut mereka. Walaupun dikatakan mereka ini ditolak kesaksian, tapi mereka tetap beruntung nanti di hari kiamat, karena Allah SWT akan masukkan mereka ke dalam surga. Inilah keutamaan orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT. Dan Allah SWT tidaklah mencintai suatu amalan lebih daripada seorang hamba menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT. Ya, kata Allah, ma yataqarrabul umma taqarrabal abdu ilayya bisyai'in ahabba ilayhi mimma iftaradtu alayhi. Tak ada suatu amalan yang paling kucintai seorang hamba mengerjakannya, kecuali dia mengerjakan apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Ini yang paling Allah cintai. Wala yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Namun jika hamba terus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan menambah dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Hatta uhibbah, hingga akhirnya aku pun mencintainya. Ini menunjukkan amalan-amalan Sunnah ini akan membuat tinggi derajat seorang hamba di hadapan Allah sehingga akhirnya Allah mencintainya. Ketika Allah mencintainya, Allah yang akan senantiasa memberikan kepada taufik sehingga tangannya, matanya, kakinya, semua tubuhnya ini bergerak untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula ulama mengatakan bahwasanya ya tak ada kewajiban salat malam. Salat malam hukumnya sunnah. Dan ulama berselisih tentang salat malam bagi Nabi apakah wajib. Sebagian mengatakan wajib bagi Nabi tetap tidak terhapuskan. Sebagian mengatakan terhapus dalam hadis ini. Tak ada lagi yang wajib kecuali salat 5 waktu sehari semalam. Nah, tafadhal Syekh. باب السؤال عن أركان الإسلام قال حدثني عمر بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن قاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم ورسولك أن علينا صوم الشهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولا قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. نعم. Berikutnya berkata Imam Muslim rahimahullah bab soal an arkan al-Islam, bab pertanyaan tentang rukun Islam. Qala hadatsani Amr bin Muhammad bin Bukair an-Naqid. Imam Muslim mengatakan telah meriwayatkan kepada saya Amr bin Muhammad bin Bukair an-Naqid. Dia berkata hadatsana Hasyim bin Al-Qasim Abu Nadhr. Kami telah diberitakan oleh Hasyim bin Al-Qasim. Kunyahnya Abu Nadhr. Qala hadatsana Sulaiman al-Mughirah. Dia berkata kami telah diberitakan oleh Sulaiman bin Al-Mughirah an-Thabit. Dari Thabit an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Qala. Berkata Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia SAW, nuhina an nas'ala Rasulullah SAW an syai'in. Kami dilarang Rasulullah SAW untuk bertanya tentang sesuatu hal. Maksudnya adalah pertanyaan yang akan mendatangkan kesulitan bagi kaum muslimin, kaum mukminin. Yaitu yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tas'alu an asya'a, jangan kalian banyak bertanya tentang perkara-perkara, in tubadalakum tasukum, kalau nanti datang jawabannya mempersulit kalian. Jadi sahabat menganggap mereka dilarang banyak bertanya pertanyaan-pertanyaan yang akan kelak menyusahkan mereka. Ya, bagaimana seorang bertanya tentang ayahnya, aina abi, ayah saya di mana? Ya, kata Rasulullah, abuka finnar, ayahmu di neraka. Bagaimana pertanyaan seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah haji ini wajib tiap tahun? Kata Nabi, kalau aku bilang ya, maka akan menjadi wajib. Biarkan saya ya menyampaikan kepada apa yang Allah sampaikan. Sesungguhnya binasanya umat sebelum kalian karena banyak bertanya pertanyaan semacam ini dan banyak menyisihi nabinya. Ya. Ini maksudnya pertanyaan dilarang oleh Islam kepada para sahabat. Fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli badiyah. Kami sangat senang jika ada seseorang laki-laki yang datang daripada pedalaman. Al-Badiyah adalah orang-orang yang tinggal di tempat yang jauh dari keramaian, di tengah-tengah padang pasir dekat oase, yang mereka hidupnya nomaden, pindah satu tempat ke tempat lain mencari air. Mereka hidupnya dengan mengembalakan kambing atau mengembalakan unta. Disebut namanya Ahlul Badiyah atau bahasa lainnya Al-Badawi. Al-Badi. Jadi orang Badui itu adalah orang yang tinggal jauh daripada keramaian manusia, yang biasanya mereka karena alam yang keras, profesi yang keras, membuat mereka pun keras dalam bergaul dengan manusia, kasar perangainya ya. Dan mereka tak ada rasa segan. Karena itulah kata sahabat, fakana yu'jibuna an yaji ar-rajulu min ahli badiyah. Kami senang kadang-kadang datang salah seorang laki-laki dari kampung, dari tempat yang jauh, dari padang pasir, dari orang-orang Badui, al-aqil ya, bertanya, dan dia adalah seorang laki-laki yang berakal, sempurna akalnya. Fayas'aluhu wa nahnu nasma', kami sangat senang jika dia datang bertanya kepada Nabi dan kami mendengar. Ya, sahabat senang karena akan bertambah ilmu mereka dengan pertanyaan tersebut. Sementara mereka segan bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka senang jika ada orang-orang yang berakal dari pedalaman datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata Anas, faja'a rajulun min ahli badiyah. Suatu hari datanglah seorang laki-laki dari pedalaman. Faqala ya Muhammad, maka dia berkata, wahai Muhammad. Ya, mengapa dia tak mengatakan ya Rasulullah? Padahal dalam Al-Quran ada, dalam surat Hujurat, memerintahkan orang-orang beriman untuk memanggil Nabi dengan panggilan risalah. Wala taj'alu du'a Nabi. Mana ayatnya Syekh Ibrahim? Wala taj'alu du'a Nabi ke du'a ba'dikum ba'du. Jangan kalian memanggil Nabi sebagaimana kalian memanggil sebagian lainnya. Tak boleh memanggil ya Muhammad, tapi harus ya Rasulullah. Allah saja memanggil dengan gelar kenabian. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepadamu. Kalau kita perhatikan Quranul Karim, ketika Allah menyeru para nabi dengan nama-nama, ya Musa innani anallah. Wahai Musa. Ya Adam. Ya Ibrahim. Ya Yusuf. Dengan namanya langsung, tapi untuk Nabi yang mulia SAW dalam menyeru, Allah Jalla wa'ala menyerunya dengan gelar risalah, menunjukkan keistimewaan Nabi. Ya ayuhar rasul, wahai rasul. Sebelumnya ya Adam, uskun anta, wahai Adam, dengan namanya. Ya Musa, wahai Musa, la yakhaful lil mursalun, tak boleh takut para rasul-rasul yang datang kepada saya. Tapi untuk Nabi, ya Isa, ya untuk Nabi, ya ayuhar rasul. Maka jawabannya, orang ini boleh saja dia tidak mengetahui kewajiban ini. Karena dari pedalaman dia tak tahu bahwasanya wajib memanggil Nabi dengan gelar risalah. Tak sampai kepadanya hal tersebut. Maka dia panggil dengan kata-kata, ya Muhammad. Belum sampai kepadanya ilmu tentang kewajiban memanggil Nabi dengan gelar risalah ya Rasulullah. Ya, atau dia baru saja masuk Islam. Dan zahirnya orang ini baru saja masuk Islam dan dia baru mengetahui sejumlah daripada perkara Islam. Maka ketika Nabi datang, dia ingin bertanya tentang apa yang dia ketahui itu benar atau tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, maka dia berkata, "Wahai Muhammad, atana rasulukah?" Datang kepada kami utusan kamu. Laki-laki namanya Dhimam bin Tha'labah. Datang kepada kami utusanmu, faza'amalana. Dia mengklaim, kata-kata za'ama ini konotasinya negatif. Tak yakin dia. apa kata dia? Dia mengklaim za'amalana annaka taz'umu, dia mengklaim bahwasanya engkau mengklaim annallaha arsalaka, Allah telah mengutusmu. Benarkah demikian? Qala sadaq, kata Nabi benar. Lihatlah pemilihan bahasanya. Dia mengatakan utusanmu mengklaim engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahasa yang keras. Ya, tipikal mereka. Dan mereka berterus terang. Mereka tak ada sembunyi-sembunyi. Maka kata Nabi, sadaq, benar. Ya. Ini bukan klaim lagi, ini benar. Ini adalah merupakan ya pemberitahuan dari saya, apa yang dia katakan itu benar, sadaqah, benar. Ya. Qala faman khalaqas samaa'a? Kembali dia bertanya. Kalau begitu, kalau engkau benar diutus oleh Tuhan Rabbul Alamin, siapa yang telah menciptakan langit? Qala Allah, kata Nabi Allah. Ya. Qala faman khalaqal arda? Siapa yang telah menciptakan bumi? Qala Allah, kata Nabi Allah juga. Qala faman khalaq, faman nasaba hadhil jibal? Siapa yang telah meninggikan gunung-gunung ini dengan tegar menegakkannya? Wa ja'ala fiha ma ja'ala? Siapa yang telah menciptakan segala sesuatu yang terdapat dalam gunung-gunung tersebut daripada berbagai macam bentuk kekayaan alam? Qala Allah, kata Nabi Allah. Qala fa bil ladzi khalaqas samaa'. Kalau memang semuanya Allah yang menciptakannya, maka aku bersumpah demi Dia yang telah menciptakan langit, wa khalaqal arda, demi Dia yang telah menciptakan bumi, wa nasaba hadzal jibal, demi Dia yang telah memancangkan gunung-gunung ini. Saya bertanya, Allahu arsalaka, benarkah engkau ini diutus Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi dia bertanya sebelumnya, Rasulmu mengklaim, engkau mengklaim bahwasanya engkau utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ya benar yang dikatakannya, bukan klaim lagi itu. Kalau begitu, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan bumi? Apakah semuanya Allah? Kata Nabi, ya. Kalau begitu aku bersumpah demi Dia yang telah menciptakan semua ini, aku mau bertanya, benarkah Allah telah mengutusmu? Subhanallah. Ya. Kata Nabi, qala na'am. Kata Nabi, ya. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alayha khamsa salawatin fi yawmina wa lailatina. Rasulmu yang datang kepada kami mengklaim, dengan kata-kata yaz'um, mengklaim bahwasanya kami wajib mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Qala, kata Nabi, sadaq. Rasulku itu benar, utusanku itu benar. Fabilladzi arsalaka Allahu amara bih, amaraka bihadza. Aku bertanya, demi Dia Allah yang telah mengutusmu sebagai rasul, benarkah ini suruhan Allah? Benarkah Allah menyuruh ini kepadamu, menyampaikan ini kepada kami, wajib salat 5 kali sehari semalam? Qala na'am, kata Nabi, ya. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina zakatan fi amwalina. Utusanmu pun mengklaim bahwasanya kami wajib mengeluarkan zakat pada harta kami. Ya. Qala sadaq, kata Nabi, dia juga benar. Ya. Qala fa billadzi arsalaka, maka demi Dia Allah yang telah mengutusmu. Allah amaraka bihadza. Allah yang suruh engkau mewajibkan kami untuk mengeluarkan zakat harta kami. Qala na'am, kata Nabi, ya. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina shauma syahr ramadhana fi sanatina. Rasulmu juga mengklaim, utusanmu mengklaim kami wajib mengerjakan puasa Ramadan 1 tahun sekali. Qala sadaq, kata Nabi, benar. Abilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Aku bersumpah demi Allah yang mengutusmu, benarkah engkau diperintahkan Allah untuk hal ini? Ya. Qala na'am, kata Nabi, ya. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina hajjal baiti man istata'a ilayhi sabila. Di sini ada kata-kata hajja. Ya, dan Rasul mengklaim bahwasanya kami wajib melaksanakan ibadah haji kalau kami mampu mendatanginya. Qala sadaq, kata Nabi, benar. Tsumma walla, kemudian dia pun pergi meninggalkan Nabi. Qal, maka berkatalah ketika itu perawi hadis ini, itu Anas, walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya. Berkata orang tersebut, demi Dia Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, la azidu alaihinna wa la anqus minhunna. Saya tidak akan tambah dan saya tidak akan kurangi. Faqala an-nabiyyu, maka berkata Nabi, la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Jikalah dia benar, dia pasti akan masuk surga. Naam, satu lagi. Qala haddatsani Abdullah ibn Hashim al-Abadi. Qala haddatsana Bahzun. Qala haddatsana Sulaiman ibn Mughirah an Sabit. Qala Anas kunna nuhina bil Qur'an an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in wasaqa al-haditha bimithlih. Naam. Berkata Imam Muslim, muhaddatsana Abdullah bin Hashim al-Abdi, memberitakan kepada kami Abdullah bin Hashim al-Abdi, dia berkata haddatsana Bahzun. Bahz menyampaikan kepada kami, qala haddatsana Sulaiman bin al-Mughirah. Sulaiman Mughirah menyampaikan kepada kami an Thabit, dari Thabit, qala Anas, berkata Anas, kunna nuhina fil Qur'an an nas'ala Rasulullah. Kami dilarang dalam Quran bertanya kepada Rasulullah. Itu pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Pertanyaan yang tak membawa faedah, tapi hanya mendatangkan masalah. Ya. Wasaqal hadis bi mithlih. Kemudian hadis ini pun diriwayatkan pula sebagaimana hadis yang sebelumnya. Jadi tambahannya adalah mereka dilarang dengan Quran bertanya kepada Nabi hal-hal yang mendatangkan kesulitan. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang dengan bab bayan al-iman alladhi yadkhul bil jannah, bab iman apa yang membuat seorang itu masuk ke dalam surga. Ya. Wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.